بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله، kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Dan termasuk di antara nikmat itu adalah nikmat talabul ilm, nikmat menuntut ilmu, nikmat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, di mana kita telah masuki kitab al-wudhu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada bab yang ketiga, yang menjelaskan tentang keutamaan wudhu dan menjelaskan tentang kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. Bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka akan diseru pada hari kiamat, dan mereka memiliki tanda al-ghurr al-muhajjalun, tanda berupa cahaya yang keluar dari wajah mereka, dari tangan-tangan mereka dan dari kaki-kaki mereka, disebabkan karena bekas-bekas wudu yang ada pada mereka. Maka ini merupakan keutamaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang senantiasa berwudu dan menjaga wudunya sehingga mereka senantiasa menegakkan ibadah, menegakkan salat yang wajib dan yang sunnah, sehingga mereka mendapatkan keutamaan dan mereka dikenali sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara umat-umat yang lainnya. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kembali ke bab yang keempat dari kitab Al-Wudu' dari sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Barzizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun la yatawadda min asy-syakk hatta yastayqina. Bab, tidaklah seseorang berwudu, yang dimaksud tidaklah seorang berwudu yakni mengulangi wudunya, tidaklah seorang mengulangi wudunya atau berwudu disebabkan karena keraguan yang ada pada dirinya sampai timbul keyakinan bahwa dia dalam keadaan berhadas sehingga dia wajib untuk berwudu. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala setelah menyebutkan pembahasan sebelumnya bahwa di sana ada pembatal-pembatal wudu, dan di antara yang membatalkan wudu adalah keluarnya angin. Apakah dengan terdengar suara atau ada bau yang tercium atau hal-hal yang menyebabkan dia yakin bahwa dia telah membuang angin. Maka dalam hal ini wudu seseorang tersebut telah batal. Dan telah disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau ditanya apa itu yang dimaksud dengan hadas, maka beliau menjawab husamun awurat, yakni apa yang keluar dari berupa angin yang keluar dari duburnya yang membatalkan wudu seseorang. Nah, di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hendak menjelaskan bahwa apabila seseorang telah berwudu dan dia yakin bahwa dia telah berwudu, maka ketika dia sedang mengerjakan salat ataukah di luar salat kemudian muncul keraguan pada dirinya. Keraguan inilah yang kemudian menyebabkan dia tidak yakin terhadap keadaan dia sebagai orang yang tetap dalam keadaan suci. Apakah dia telah batal wudunya sehingga dia disebut sebagai orang yang berhadas, atau dia tetap di atas hukum sucinya, dalam artian dibangun di atas keyakinan dia bahwa dia telah berwudu. Jadi berwudunya adalah sesuatu yang meyakinkan. Kemudian muncul keraguan, apakah ada sesuatu yang keluar, apakah berupa angin atau yang semisalnya dari hal-hal yang diketahui bahwa itu membatalkan wudu. Namun baru sampai kepada tingkatan syak, ragu, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan la yatawadda, jangan dia mengulangi wudunya. Yani maksudnya jangan dia meyakini bahwa itu batal, sebab itu masih dalam posisi ragu. Hatta yastayqina, sampai dia yakin, sampai dia yakin bahwa benar-benar ada yang keluar, benar-benar dia telah buang angin atau yang semisalnya. Maka ini yang hendak dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwa keyakinan yang ada sebelumnya bahwa dia telah berwudu tidaklah dihilangkan dengan keraguan-keraguan yang datang setelah itu. Dalam hal ini para ulama menjadikan ini sebagai satu kaidah yang dikenal dengan istilah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidaklah dihilangkan disebabkan karena adanya keraguan-keraguan. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan satu hadis tentang hal ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali, telah memberitakan kepada kami Ali, Ali bin Abdullah, Abu Hasan, yang dikenal dengan Ali ibn al-Madini As-Sa'di al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk di antara salah seorang imam di antara imam al-Jarh wa Ta'dil yang sangat diakui keilmuannya dan sangat diakui ucapan-ucapan beliau dalam mentazkiyah seorang perawi, merekomendasi perawi atau mencercanya. Bahkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala termasuk murid dekatnya, dekat dengan Ali bin al-Madini. Dan al-Imam al-Bukhari banyak mengambil ilmu, khususnya dalam ilmu tentang penyakit-penyakit hadis dari Ali bin Abdullah al-Madini. Bahkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan, "Mas tasghartu nafsi illa 'inda Ali bin al-Madini." Aku tidak menganggap kecil diriku kecuali di hadapannya Ali bin al-Madini. Yani beliau kalau di hadapan orang lain beliau tidak merasa terkalahkan. Namun ketika bertemu dengan Ali bin al-Madini beliau benar-benar tunduk di dekat Ali bin al-Madini dalam artian yang menunjukkan keilmuan yang dimiliki Ali bin al-Madini rahimahullahu ta'ala. Dan itu telah diakui oleh para imam yang hidup di zamannya. Termasuk di antara yang mengakui keilmuan yang dimiliki oleh Ibn al-Madini adalah Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah beliau mengatakan, "Kana Ali ibn al-Madini a'laman nas bi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam." Ali ibn al-Madini adalah orang yang paling mengerti tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya sekedar menghafal, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah beliau orang yang paling mengerti tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Mana yang dusta dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hadis tersebut adalah hadis yang palsu atau hadis yang mungkar atau yang semisalnya. Maka Ali bin al-Madini rahimahullah ta'ala termasuk di antara perawi yang sangat terpercaya dan termasuk imam di antara imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Qala haddathana Sufyan, Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad al-Makki al-Hilali rahimahullah ta'ala, beliau berasal dari مكة. قال حدثنا الزهري. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Abu Bakar Az-Zuhri rahimahullahu taala. Beliau berasal dari Madinah dan termasuk di antara perawi yang sangat terpercaya dan memiliki banyak guru. Dan beliau yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa khilafah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah melihat semakin banyak para ulama yang meninggal, lalu kemudian sebagian kaum muslimin mereka telah lupa terhadap agamanya sehingga dikhawatirkan ilmu itu akan hilang, maka beliau pun memerintahkan kepada Zuhri rahimahullah ta'ala untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan mengumpulkannya. An Sa'id ibn al-Musayyab, dari Sa'id ibn al-Musayyab bin Hazm al-Makhzumi Abu Muhammad, beliau juga berasal dari Madinah. Dan Sa'id ibn al-Musayyab termasuk di antara orang terbaiknya dari kalangan tabi'in. Terkhusus, lebih terkhusus lagi dalam hal ilmu. Para ulama yang hidup di zaman tabi'in, mereka mengakui keilmuan yang dimiliki oleh Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Beliau adalah orang terbaik di zaman tabi'in. Hanya saja terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Mana yang lebih utama, yang lebih mulia. apakah Sa'id bin Musayyab atau Uwais Al-Qarani, seorang yang berasal dari Yaman, yang pernah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia termasuk di antara orang telah mendapatkan jaminan surga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, Uwais Al-Qarani atau Sa'id bin Musayyab? Nah, ada yang lebih mengutamakan Uwais Al-Qarani karena telah disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang lebih mengutamakan Sa'id bin Musayyab. Namun yang lebih insaf, lebih adil dalam hal ini, bahwa mereka berdua adalah orang terbaiknya dari kalangan tabi'in. Hanya saja dalam hal ilmu, dalam hal keilmuan, maka Sa'id bin Musayyab lebih berilmu. Namun dalam hal keutamaan dan ketakwaan, maka Uwais Al-Qarani lebih utama dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa'an Abbad ibn Tamim. Dan dari Abbad ibn Tamim, Abbad bin Tamim bin Ghazayyah Al-Ansari Al-Mazini rahimahullahu ta'ala. Dan diperselisihkan tentang keadaan beliau. Ada yang mengatakan beliau termasuk dari kalangan tabi'in. Namun ada riwayat yang dinisbatkan kepada Abbas bin Tamim rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan bahwa beliau termasuk di antara sahabat kecil. Min sigari sahabat, dalam artian beliau secara zahir pernah bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dia pernah menyebutkan bahwa ketika dalam peristiwa perang Khandaq, aku bersama para wanita pada waktu itu aku masih berumur 5 tahun. Nah, maka apabila riwayat ini sahih, maka ini merupakan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa beliau termasuk di antara sighar as-sahabah. Hanya saja Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taqrib At-Tahdzib secara zahir menguatkan bahwa beliau seorang tabi'in, bukan dari kalangan sahabat. Nah, dan perhatikan di dalam sanad ini bagi yang punya kitab, bahwa Az-Zuhri meriwayatkan dari dua guru. Yang pertama Sa'id ibn Musayyab atau Sa'id ibn Musayyib, atau yang kedua Abbad bin Tamim. Jadi Az-Zuhri meriwayatkan dari dua guru ini secara bersamaan. Bukan Sa'id ibn Musayyab meriwayatkan dari Abbad, keliru. Ya. Jangan salah paham, jangan sampai ada yang menyangka bahwa Sa'id ibn Musayyab yang meriwayatkan hadis ini dari Abbad bin Tamim. Tidak. Sebab Sa'id bin Musayyab tidak pernah meriwayatkan hadis dari Abbad bin Tamim. Sehingga yang sahih dalam hal ini bahwa Az-Zuhri meriwayatkan dari dua perawi, dua gurunya. Yang pertama Sa'id bin Musayyab dan yang kedua adalah Abbad bin Tamim. An ammihi, dari pamannya, yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini. Beliau juga berasal dari Madinah. Dan beliau, ada yang menyebutkan bahwa beliau termasuk orang yang ikut serta membunuh Musailamah atau Musailimah yang mengaku sebagai nabi. Nabi pendusta, nabi palsu. Beliau Abdullah bin Zaid ini, pamannya Amr bin Tamim, termasuk orang ikut serta dalam membunuh Musailimah tersebut. Dan beliau meninggal dalam peristiwa kejadian harrah, fitnah yang sempat terjadi di Madinah radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, الرجل الذي يخيل إليه, Beliau mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki alladhi yukhayyalu ilaihi, yang yukhayyal, ya, dari asal kata khayal. Dan maksud dari hadis ini bahwa orang itu menyangka, ya, dikhayalkan kepadanya. Yang dimaksud di sini bahwa dia menyangka. Nah, oleh karena kata-kata khayal dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya dari bahasa Arab, khayal. Nah, yukhayyalu ilaihi, dibayangkan kepadanya, maksudnya bahwa dia menyangka. Jadi Abdullah bin Zaid mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang dia menyangka, ya, dibayangkan kepadanya, maksudnya dia menyangka annahu yajidu syai'a fi shalati, bahwa beliau mendapatkan sesuatu di dalam salatnya. Yang dimaksud ini mendapati sesuatu dalam salat, yakni merasakan sesuatu di dalam salat bahwa telah terjadi hadas. Ya. Jadi Abdullah bin Zaid datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seseorang yang orang ini menyangka dalam keadaan dia sedang mengerjakan salat, dia menyangka seakan-akan ada sesuatu yang terjadi, yaitu hadas. Ada sesuatu yang keluar. Yang dimaksud di sini buang angin. Tapi masih kedudukannya sebagai orang yang ragu. Makanya disebutkan yukhayyalu ilaihi. Ya, terbayangkan kepadanya. Maksudnya dia menyangka bahwa ada sesuatu yang terjadi. Bahwa dia sedang membuang angin. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanfatilu aw la yanfaribu, jangan dia meninggalkan salatnya. Jangan dia meninggalkan salatnya. La yanfatilu atau la yanfaribu, maknanya sama. La yanfatil yakni jangan dia meninggalkan salatnya, keluar dari salatnya. Atau la yanfaribu, ini dua lafaz yang maknanya sama. Hanya saja perawi yang meriwayatkan hadis ini ragu. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanfatilu atau beliau mengatakan la yanfarifu. Nah, namun diriwayatkan dari jalur-jalur hadis ini, ya, mereka yang meriwayatkan hadis ini dari Sufyan bin Uyainah, mereka menyebutkan dengan lafaz la yanfarifu tanpa ada keraguan. Jadi mereka tidak menyebutkan la yanfatilu. Hadis ini kan, perhatikan, hadis ini berasal dari jalan Ali bin Abdillah al-Madini dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang menjadi makhraj. Artinya makhrajul hadis, tempat keluarnya hadis. Sufyan bin Uyainah ini yang meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri. Nah, Az-Zuhri meriwayatkan dari dua gurunya. Dia meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Dia juga meriwayatkan dari Abbad bin Tamim. Dari Abdullah bin Zaid. Nah, terjadi keraguan di dalam hadis ini. Apakah Rasul mengatakan la yanfatilu atau la yanfarifu? Mana yang benar? Perawi ini ragu. Seakan-akan yang ragu di sini adalah Ali ibn al-Madini. Karena dia yang meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Oleh karena itu perawi-perawi selain dari Ali bin al-Madini, mereka yang meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, tidak ada yang ragu. Mereka sepakat untuk menyebutkan kata la yanfarifu, bukan la yanfatilu. Ya. Jadi ini sedikit pembahasan tentang jalur hadis ini. Nah, mudah-mudahan bagi mereka yang punya dasar dalam hal ini bisa memahami. Ya. Namun bagi yang kurang memahami perlu diketahui bahwa penyebutan la yanfatilu atau la yanfarifu ini keraguan dari perawi. Ya. Terjadi keraguan. Namun pada ikatnya maknanya sama. Jangan dia meninggalkan sholatnya. Maksudnya jangan dia keluar meninggalkan sholatnya, membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Sampai dia mendengarkan suara. Maksudnya bunyi bunyi bahwa dia buang angin, kentut, atau dia mencium baunya. Dia mencium baunya. Dia tidak mendengar suara, tapi pus. Ya. Kemudian dia mencium baunya. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah dia yakin bahwa dia pasti membuang angin. Sebab boleh jadi misalnya dia tidak mencium bau. Dia tidak mendengar suara. Hah? Dia tidak mendengar suara. Apalagi tempat keramaian, orang malu untuk membunyikan, ya kan? Orang malu membunyikan, dia berusaha untuk tidak mengeluarkan suaranya. Nah, dia tidak mencium baunya. Nah, dia tidak mencium baunya. Mungkin dia sedang pilek. Misalnya. Tapi dia yakin bahwa dia buang angin. Apakah ini termasuk? Jawabannya iya, termasuk. Jadi bukan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini membatasi bahwa dia membatalkan sholatnya apabila terdapat satu di antara dua ini. Mendengarkan suaranya atau mencium baunya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia betul-betul yakin bahwa dia benar-benar buang angin. Ya, meskipun dia tidak mendengarkan suara, tidak mencium bau. Namun kalau dia sudah yakin, berarti batal. Berarti dia dalam keadaan berhadas. Nah, dalam keadaan berhadas. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini merupakan hadis yang masyhur. Dan hadis ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan kaidah oleh para ulama. Di antara kaidah-kaidah fiqhiyah yang masyhur. Ya. Yang pertama, kaidah yang pertama yang kita sebutkan tadi, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan disebabkan karena adanya keraguan. Disebabkan karena adanya keraguan. Kaidah yang kedua, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Asal hukumnya, ya, dia tetap pada sesuatu hukum dan tidak ada perubahan. Yang biasa dikenal dalam istilah ulama'ul usul dengan penyebutan istishab, menarik satu masalah kembali ke hukum asal. Kaidah yang ketiga, idza syakka fi wujud syai'in fal aslu 'adamu. Apabila diragukan tentang wujudnya sesuatu, maka asal hukumnya tidak ada sesuatu yang diragukan itu. Ini semua kaidah mirip. Ya, dan cara penerapannya pun mirip. Al yaqin la yazul bi syak. Sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Apabila seorang telah yakin, maka dibangun di atas keyakinan itu. Seorang yakin bahwa dia dalam keadaan berwudu, dia dalam keadaan suci. Kemudian setelah itu datang keraguan. Wudu saya batal apa enggak ya? Wudu saya batal apa? Tidak. Caranya gimana? Hilangkan keraguan itu. Sebab keyakinan dia bahwa dia dalam keadaan berwudu, dia dalam keadaan bersuci, itu tidak akan hilang disebabkan karena adanya keraguan. Paham ya? Nah, seorang ragu. Dia ragu. Saya tadi sudah wudu apa belum ya? Dia ragu. Tadi saya sudah wudu apa belum? Gimana? Hah? Gimana cara menghukuminya? Tadi saya ragu. Saya tadi sudah wudu apa belum ya? Gimana caranya? Berarti dia apa? Dihukumnya apa? Dihukumnya ragu. Iya, tadi itu ana sudah wudu apa belum ya? Ini mau sholat. Tadi itu sudah wudu apa belum? Dia sudah mandi bersih gitu kan. Ya. Tapi dia gimana? Tadi itu saya sudah wudu apa belum? Berarti apa? Berarti dia dihukumi apa? Dia dalam keadaan suci atau tidak suci? Hah? Suci. Kenapa suci? Sudah mandi. Mandi itu bersih, bukan suci. Bersih belum tentu suci. Paham ya? Suci yang kita maksud di sini yang tidak berhadas. Nah, coba. Biar kita asah otak. Nah. Gimana ini? Dihukumnya apa orang? Hah? Berhadas, suci atau tidak suci? Tidak suci. Kenapa? Karena sucinya dia meragukan. Waduh, saya tadi butuh apa enggak ya? Nah, sucinya dia meragukan. Maka dibangun di atas hukum sebelumnya. Yang meyakinkan tadi dia baru bangun dari tidur misalnya. Ya, berhadas. Nah. Ya. Maka dihukumnya apa? Tidak bersuci. Dia harus wudu. Nah. Tadi itu. Ya. Saya sudah membebaskan budak ini apa enggak ya? Dia punya budak misalnya. Nah. Terus terjadi kejadian yang menyebabkan dia senang pada budak itu. Nah, senang luar biasa, gembira. Setelah itu baru dia berpikir, tadi itu ketika saya senang, saya mengatakan kepada dia, kamu merdeka apa enggak ya? Jadi dia ragu, apakah dia sudah membebaskan budak kita atau belum? Gimana itu? Hah? Hukumnya apa? Status budak itu tetap budak. Kenapa? Karena pembebasannya masih meragukan. Asal hukumnya dia budak. Asal hukumnya dia budak. Saya ragu. Ya. Saya ragu. Istri saya ini saya cerai apa enggak ya? Nah. Mungkin dia sedang marah kan? Marah terus. Setelah itu. Hari itu ketika saya marah itu saya sempat menceraikan dia apa enggak? Ini dihukumnya apa ini? Hah? Tetap di sini ya? Cerai jatuh apa enggak? Enggak jatuh? Tidak jatuh? Nah. Enggak jatuh. Hukum asalnya dia istrinya. Dia punya 4 istri. Dia punya 4 istri. Setelah itu. Dia sempat marah kepada istrinya. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, si fulana cerai. Si fulana saya ceraikan. Dia sebut salah satu istrinya. Kemudian setelah itu dia mau pulang ke rumah. Bingung. Tadi nama siapa yang saya ceraikan ya? Namanya siapa? Saya lupa dari saya sebut yang mana. Pertama, kedua, ketiga, apa yang keempat? Hah? Fulana, Alana, Lilana, boleh siapa lagi? Hah? Saya lupa siapa yang saya sebut tadi namanya. Ini gimana? Jatuh talak nggak? Hah? Hah? Tidak jatuh? Kenapa tidak jatuh? Hah? Karena? Dia sebutkan namanya tadi, cuma lupa siapa yang disebut. Dia sebut namanya. Si fulana cerai. Misalnya. Setelah itu dia ragu. Yang mana tadi ya? Jatuh gak cerai? Talak. Hah? Terus gimana? Kalau jatuh terus gimana? Hah? Mau datangi yang pertama? Loh, jangan-jangan ini yang tadi yang saya sebut. Mau datang yang kedua, jangan-jangan ini. Jadi jangan-jangan semuanya. Ya, itu ada kemungkinan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini gimana? Hah? Belum. Belum apa? Belum jatuh talak. Kenapa? Tapi dia yakin ada yang dia celai kan? Yang batalkan lupanya. Yang mana yang dicerai? Akhirnya dianggap tidak ada talak gitu. Hah? Ada yang lain? Hah? Siapa yang punya pendapat? Hah? Jatuh tapi dia mencari. Enggak ada, enggak bukti-bukti, enggak ada, lupa benar. Hah? Cari di catatan enggak dicatat. Nah, ada saksi di situ, tanya saksinya. Kamu tadi saya sebut siapa? Waduh, saya juga lupa. Tapi saya yakin kamu menceraikan, tapi saya juga lupa namanya istrimu banyak betul. Nah, gimana ini? Hah? Siapa yang bisa jawab? Hah? Talak semua? Ceraikan semua? Oh, ini ekstrim. Tapi ini yang benar. Ceraikan semua. Ya. Karena sudah meyakinkan. Talak meyakinkan. Iya kan? Hanya ragu. Yang mana? Mau mendatang yang pertama syubhat. Yang kedua syubhat. Tiga syubhat. Empat syubhat. Nah. Karena ragu yang mana yang disebut? Maka ceraikan semua. Nah, ceraikan semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan idza arsalta kilabakal muallim wa dzakarta asmallahi alaiha faqul. Nah, apabila engkau mengirim anjing kamu, anjing buruan, pemburu. Lalu kemudian engkau menyebut nama Allah ketika engkau melepaskannya. Lalu dia mendapat buruannya, makan. Hasil buruan anjing tersebut halal bagi kamu. Tapi ketika engkau mendapatkan di sisinya ada anjing yang lain. Ada anjing yang lain. Kamu kan gak tahu siapa yang membunuhnya. Boleh jadi anjing kamu. Boleh jadi anjing yang lainnya. Maka syubhat. Karena syubhat jangan. Gak boleh dimakan. Boleh tak? Nah. Nah ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Tapi selama dia masih ragu, tadi saya cerai apa enggak ya? Maka asal hukumnya nikahnya sahih. Nikahnya meyakinkan. Akadnya meyakinkan. Maka tidak hilang hanya disebabkan karena keraguan. Ada hikayat yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Malik bin Nagra. Ada seorang datang kepada Abu Hanifah. Lalu kemudian dia bertanya kepada Abu Hanifah. Dia mengatakan, sempat saya minum nabi. Jadi nabi ini memabukkan. Ya, nabi. Nah, memabukkan. Kemudian kata dia, wala adri atallaqtum ra'ati am la. Ketika saya sedang teler begitu, saya tidak tahu saya menceraikan istriku atau tidak. Nah, gimana status saya terhadap istri saya? Apakah talak itu jatuh atau tidak? Kata Abu Hanifah, la. Al-mar'ah imra'atuk hatta tastayqin annak talaqtaha. Itu tetap statusnya sebagai istrimu sampai kamu yakin bahwa kamu menceraikannya. Sudah. Setelah itu, dia meninggalkan Abu Hanifah lalu mendatangi Sufyan ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud ats-Tsauri. Lalu dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, saya minum nabil, kemudian saya tidak tahu apakah ketika saya sedang teler itu saya menceraikan istri saya atau tidak. Apakah talak itu jatuh? Kata Sufyan ats-Tsauri, ya. Rahimahullah kepada orang ini, sudah kamu rujuk saja. Kamu rujuk dia, istri kamu itu. Kenapa? Kalau ternyata kamu menjatuhkan cerai ketika kamu sedang teler tadi, ya, berarti itu sudah terhapus dengan rujuk kamu. Kan gitu. Kalau ternyata kamu tidak menjatuhkan talak kepada istri kamu, maka rujuk itu tidak berarti apa-apa. Beda dua pendapat ini, ya kan? Kata Abu Hanifah tadi, itu tetap statusnya sebagai istrimu, dalam artian talak tidak jatuh sampai kamu yakin bahwa kamu menceraikan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Sudah kamu rujuk. Ya. Sehingga apa? Kalau misalnya ya. Apa tadi? Kamu rujuk, kalau misalnya kamu betul-betul menjatuhkan, maka kamu sudah sah kembali disebabkan karena rujuknya. Tapi kalau misalnya tidak jatuh talak, maka ya tidak berarti apa-apa rujuk itu. Selesai. Dia tinggalkan Sufyan Ats-Tsauri. Datang lagi kepada Syarik An-Nakhl. Ya, jadi tanya kepada ulama ini. Syarik Na'dillah An-Nakhl. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bahwa saya minum Nabi dan saya tidak tahu apakah saya telah menjatuhkan talak kepada istri saya atau tidak. Apa kata Syarik bin Abdillah An-Nakhl? Sudah, kamu biar yakin sebutkan kata cerai kepada istrimu, kemudian setelah itu kamu rujuk. Hah? Biar yakin sekalian, iya kan? Biar yakin sekalian. Sudah, daripada yang tadinya kamu ragu, saya tidak tahu saya ceraikan atau tidak. Kamu ceraikan, setelah itu kamu rujuk. Nah, dia tinggal. Setelah itu datang kepada Zufar. Salah seorang alim dari ulama yang hidup pada zaman itu. Lalu dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Maka Zufar mengatakan, hal sa'altani ahdan qabli, apakah kamu sudah bertanya kepada seseorang sebelum aku ini? Sudah pernah kamu tanyakan pada yang lain? Kata orang, ya sudah. Maka dia sebutkan kisahnya, saya sudah datang ke Abu Hanifah, lalu ini jawabannya, saya sudah datang pada Sufyan Ats-Tsauri, lalu ini jawabannya, saya datang pada Syarik An-Nakhl, dan ini jawabannya. Lalu kata Zufar, adapun Abu Hanifah, as-sawabu qala lak. Benar apa yang dikatakan kepadamu. Yani apa? Dia tetap statusnya sebagai istri kamu sampai kamu yakin bahwa kamu menceraikan. Adapun yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, ma ahsan maqal, alangkah bagusnya apa yang dia katakan. Sangat bagus apa yang dia katakan. Apa itu? Ya sudah kamu rujuk. Ya. Kalau ternyata betul-betul kamu jatuhkan kata cerai, ya berarti kan sudah terhapus dengan rujuk. Kalau ternyata tidak, ya berarti rujuknya enggak berarti apa-apa. Terus gimana dengan Syarik? Ketika menyebut perkataan Syarik, maka Zufar ini tersenyum. Tertawa sedikit gitu, ya. Sambil kemudian setelah itu beliau mengatakan, saya ingin berikan satu contoh. Dari situ kamu bisa mengetahui fatwa-fatwa para ulama ini. Ada seseorang, dia melewati satu lembah. Ya. Dia melewati lembah, kemudian di situ mengalir. Ada aliran mengalir, cairan itu najis. Cairan itu najis. Namun, orang ini tidak tahu apakah pakaiannya terkena najis itu atau tidak. Apakah pakaiannya terkena najis atau tidak. Adapun Abu Hanifah, maka dia akan mengatakan, maka kamu tetap dalam keadaan suci, pakaianmu itu tetap suci, sampai kamu yakin bahwa pakaianmu terkena najis. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, maka dia akan mengatakan, cuci saja bajumu. Cuci bajumu, iya kan? Dalam artian, kalau ternyata terkena najis, maka sudah selesai dengan mencucinya, sudah hilang dengan mencucinya. Tapi kalau ternyata tidak terkena najis, ya tidak mengapa mencuci pakaian kok. Iya kan? Adapun Syarik An-Nakhl, maka dia akan mengatakan, kencingi bajumu, kemudian kamu cuci. Kencingi bajumu, baru kamu cuci. Biar apa? Biar kamu yakin sekalian bahwa pakaianmu terkena najis. Nah, kalau kamu ragu, ya kencingi dulu, baru cuci. Nah, begitulah permisalan para ulama ini. Dari tiga pendapat ini, mana yang rajih? Hah? Mana yang kuat? Pendapatnya siapa? Hah? Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri atau Syarik? Hah? Kuat semua. Nah, ini yang bikin bingung. Kuat semua ini. Hah? Pilih salah satunya. Nah. Perlu voting. Nah. Hah? Yang pertama. Nah. Hah? Benar semua. Abu Hanifah yang benar. Masya Allah. Banyak pendukungnya Abu Hanifah. Cuma yang dimasalah pertanyaannya, orang ini teler. Kalau teler, ucapannya tidak teranggap. Rufi al-qalam an thalatha. Diangkat pena dari orang yang dari tiga macam orang. Iya kan? Termasuk di antara orang kehilangan akal sampai dia sadar. Ya kalau selama dia teler apapun dia ucapkan tidak teranggap sampai dia mengucapkannya dalam keadaan sadar. Memang ada sebagian pendapat para ulama mengatakan kalau dia teler disebabkan karena sengaja minum khamr atau yang semisalnya, sudah jadikan pelajaran kepada dia. Kalau dia mengucapkan kata cerai, cerainya jatuh. Ya, sebagai pelajaran, kenapa dia minum khamr? Ya. Ya, istilahnya rasain lu. Gitu. Nah, alhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, seorang dalam keadaan maka tidak teranggap. Ucapannya tidak teranggap. Nah, maka kaidah ini itu mencakup sekian banyak dalam permasalahan-permasalahan fikih. Ya. Kita sering mendapati keadaan-keadaan yang seperti ini. Maka dengan adanya faedah ini itu akan menghilangkan sekian banyak perasaan was-was. Ya. Oleh karena itu di antara faedah hadis ini bahwa Islam memerangi was-was. Islam tidak membenarkan was-was. Ketika muncul was-was, maka hilangkan dengan keyakinan. Hilangkan rasa was-was tersebut dengan keyakinan yang ada. Nah, sikapi setiap permasalahan dengan kembalikan sesuai itu kepada hukum asal. Nah, seorang muslim. Nah, dia baru masuk Islam. Nah, lalu kemudian dia menyediakan untuk kita daging yang dia sembelih. Tapi namanya baru masuk Islam, mungkin dia menyebut nama Allah, baca basmalah atau tidak. Nah, maka kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal sembelihan seorang muslim apa? Halal. Maka halal kita makannya. Sampai ada keyakinan bahwa dia tidak membaca basmalah. Nah. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa apabila telah batal wudu seseorang, wajib bagi dia untuk meninggalkan sholatnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yansarih hatta yasma'a sawtan aw yajid rihan. Jangan dia meninggalkan salat sampai kapan? Sampai dia yakin bahwa dia dalam keadaan berhadas. Sampai dia yakin bahwa dia dalam keadaan berhadas. Berarti kalau dia sudah yakin bahwa dia berhadas, berarti dia harus meninggalkan batal salatnya. Sebab ada sebagian kadang-kadang malu. Ini sholatnya batal, tapi mau keluar dari shof gak enak. Nah, sehingga dia lanjutkan sholat ruku sama imam, sujud sama imam sampai selesai. Nanti setelah itu dia pulang, baru dia ulangi sholatnya. Ya gak benar. Batal, keluar. Meskipun dia harus melewati shof misalnya. Nah, tapi malu ya, hilangkan rasa malu. Hilangkan rasa malu. Nah, sebab memang ada sebagian orang, ya mungkin kalau orang Indonesia ini rasa malunya agak kurang, tapi kalau di Arab itu orang buang angin malu luar biasa, malunya luar biasa. Nah, apalagi kalau sampai bunyi, ya itu sangat malu sekali. Sampai ada seorang ikhwan, ya dari Yaman, dari Yafi', dia menceritakan, ya wallah alam apakah kisahnya sahih atau tidak, yang jelas ini ceritakan sana tentang kejadian yang ada di dekat kampungnya. Jadi orang ini suatu ketika menghadiri pertemuan warga. Maka setelah berkumpul, akhirnya dia tidak tertahankan, keluar dan bunyi, buang angin. Malunya luar biasa. Orang-orang pada melihat ke dia. Nah. Akhirnya setelah itu dia meninggalkan kampung itu. Sampai meninggalkan kampung. Masalah ini. setelah sekian tahun lamanya dia ingin kembali ke kampungnya. Nah, karena mungkin dia menganggap bahwa orang-orang sudah pada lupa, enggak ada lagi yang mengingat kejadian itu. Begitu dia pulang ketemu dengan orang lama, "Lah, ini dulu yang dulu buang angin di majelis." Ay, tambah malu dia. Nah, subhanallah. Satu kejadian membuat dia malu panjang tahun. Nah, ya, sehingga apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau seorang malu, ya, tidak ingin ketahuan dia keluar disebabkan karena buang angin, dia pegang hidungnya. Ya, pegang hidung sambil keluar. Supaya orang menganggap bahwa dia mimisan, bukan buang angin. Ya, kata beliau, hal yang seperti ini boleh, ya, untuk menghindari sesuatu yang kadang-kadang dia malu untuk diketahui orang. Maka dia pegang hidungnya sehingga terlihat, ya, bahwa orang menyangka bahwa dia sedang mimisan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ma'asyiral ikhwah yang saya jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.